Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi 'allamana an nahmadahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Musalliyan 'ala ar-rasulil mustafa, an-nabiyil amin, ar-rasulil karim, nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين sekalian alhamdulillah berbahagia dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, khususnya di Masjid Mujahidin. Ini Masya Allah Masjidnya Mujahidin, Ketua PWM, pimpinan wilayahnya syuhada. Alhamdulillah. Semoga seluruhnya bernilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup dengan amin tuh, ya. Walaupun diaminkan lebih daripada 40 orang. Kalau tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, sulit itu. Jadi ada jihad, ada juhdun, ada ijtihad, ada mujahadah. Itu berbeda. Jadi ada juhdun, jihadun, ijtihadun, mujahadah. Itu berbeda. Akar katanya, al-juhdu. Ya, al-juhdu. Jahada, yajhadu, jahadan. Artinya sesuatu yang dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jika kesungguhan itu diterapkan dalam konsep untuk merencanakan. Saya mau ada rencana buat kegiatan. Ada rencana ingin tahajud di malam hari. Saya bangun nanti jam 3. Tahajudnya misalnya jam 3:30. Mulai akan bangun siap-siap jam 3. Pasang alarmnya jam 2. 3 kali saya pasang alarm. Jam 2:15, jam 2:30, jam 3:15. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga, siap-siap untuk mengalahkan nundutan. Misal. Nah, itu perjuangan untuk merencanakan sesuatu, itu disebut ijtihad namanya. Dan ijtihad ini, itu setengah atau sepertiga dari bagian kesuksesan. Tiga bagian. Jadi, kalau Anda ingin sukses, Anda mesti punya rencana untuk memetakkan suatu hal. Bahkan sholat pertama yang kita kerjakan, itu sholatnya waktunya disebut dengan subuh. Satu-satunya waktu yang memiliki dua nama dalam Al-Quran. Satu fajar, untuk pancaran keimanan kitanya kepada Allah. Di ada fajar, seakar dengan infajar, ada fujur, itu beda. Kalau fujur, itu pancaran keburukan yang bersumber dari nafsu. Makanya nafsu seringkali disebut dengan fujur. Quran surah 91 ayat ke-7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari nafsu ini ada dorongan-dorongan keburukan. Jadi nafsu mengarahkan pada yang buruk. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni unafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kita enggak bisa menilai diri ini suci karena ada nafsu. Dan nafsu itu akan memancarkan keburukan-keburukan. Nah, pancaran itu yang disebut fujur. Ada pancaran dalam nafsu masuk ke mata, mata melotot. Masuk ke mulut, mulut meracau. Masuk ke tangan, tangan memukul. Nah, itu pancarannya disebut dengan fujur. Kalau jadi perbuatan buruk, tangan mukul bukan pada tempatnya. Perbuatannya disebut su namanya. Su, jamaknya sayyiat namanya. Quran surah ke-4 ayat 17 sampai ke-18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Jadi ada fujur, ada fajar. Kalau fajar atau infajar, itu pancaran-pancaran kebaikan. Kalau dia pakai nun, infajar, wazan infa'ala di ilmu sharaf, itu positif maknanya materi. Materi yang memancar. Misal, ada air, sumber air memancar ke atas dari bawah. Itu infajar namanya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60. Kaumnya Nabi Musa ada 12 suku. Ya, kaum Nabi Musa ada 12 kabilah. minta kepada Musa alaihi salam, mintakan kepada Rabbu ya Musa untuk bisa memberikan kami sumber air. Tapi kami enggak ingin rebutan. Kami tidak ingin rebutan. Kami ingin setiap suku punya satu sumber air. Maka dimohonkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Allah. Perhatikan bagaimana Al-Quran mengabadikan itu. Quran surah kedua ayat 60. Paling kanan pertengahan di mushaf. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna adrib bi'asakal hajar fanfajar. Fanfajarat min hutnata ashrata aina. Kata Allah ketika Musa memohon kepada Rabbnya, kepada Allah, agar kaumnya diberikan sumber mata air, maka kami firmankan kepadanya. Ya Musa, pukulkan tongkat kayumu. Asa, tongkat kayu. Ya, asa, tongkat kayu. Pukulkan kepada batu. Maka yang kayu itu akan membelah batu. Karena Nabi Musa itu Rasul, tongkatnya mukjizat, secara nalar, secara logis, kayu dengan batu masih kuat batu. Tapi karena Nabi Musa itu Rasul, maka tongkatnya diberi kekuatan oleh Allah. Pukulkan ke batu, fanfajarat, maka memancar keluar 12 mata air. Anda gak bisa coba. Karena bukan Nabi, bukan Rasul. Barangkali di PWM ada Nabi di sini. Saya diskusi dengan paman saya, itu di Jawa Barat itu hampir tiap bulan ada Nabi baru, Anda bayangkan. Ya, tapi itu gak aneh lah ya. Itu gak aneh. Yang aneh itu setiap ada Nabi baru, ada pengikutnya masalahnya. Balikin. Ini karena kita bukan Nabi, tongkat sehebat apapun yang kayu, pukulkan ke batu, hancur tongkatnya. Anda punya tongkat dari emas, pukulkan ke batu. Begitu dipukul, keluar 12 air mata. Tongkat Musa, 12 mata air, tongkat Anda, 12 air mata. Fanfajarat, maka memancar kemudian, min husnata ashrata aina, 12 mata air, keluar semua. Pancarannya disebut infajar. Kenapa waktu subuh disebut dengan fajar? Quran surah ke-17 ayat ke-78. Paling kiri tengahan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kenapa disebut dengan fajar? Karena tatkala Anda tertidur, saya tertidur, kita tertidur, tiba-tiba ada panggilan kita. Panggilan dari muadzin, panggilan dari Allah supaya kita bangun untuk menghadap kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat mendengar panggilan itulah memancar dari tubuh kita cahaya keimanan untuk merespon itu. Tapi waktunya disebut dengan subuh. Subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Karena itu orang Arab ketika bertanya, kaifa asbahtum? Bagaimana keadaanmu hari ini? Maksudnya kamu sudah siap gak dengan aktivitas di hari ini akan dikerjakan? Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa sholat pertama disebut dengan sholat subuh salah satunya? Untuk memberikan pendidikan kepada kita, orang Islam itu, sejak bangun dari tidurnya, dia sudah punya pemetaan yang jelas apa yang ingin dia kerjakan di hari itu. Tidak ada orang Islam itu ditanya, jam 7 mau kemana? Ya, mangke. Engkek kumaha. Jadi bukan gimana nanti, nanti bagaimana? Jam 7 Anda ada di mana? Jam 8 apa yang mau dikerjakan? Jam 9 saya lakukan apa? Jam 10 apa yang mau saya mulai? Itu yang dimaksudkan. Makanya setelah rencananya sudah siap, kan Nabi malamnya istighfar. Mengoreksi yang telah lalu. Makanya beliau koreksi dulu pekerjaan kemarin apa, besok rencana apa, mau dikerjakan sholat dulu, minta kepada Allah agar diberikan petunjuk untuk mengerjakan dan mengeksekusi rencana itu. Itu konsepnya. Jalan. Nah itulah yang disebut dengan secara bahasanya, secara bahasa. Saya tidak masuk ranah fikih dulu. Secara bahasa disebut dengan jihad, kesungguhan merencanakan sesuatu untuk dieksekusi. Tapi Islam tidak menginginkan seseorang cukup jadi konseptor saja. Kalau sudah punya konsep, eksekusi. Ada yang mau bikin panti, konsepnya begini, eksekusi. Ada yang mau perluasan masjid, konsep begini, eksekusi. Saya ingin menghafal Quran, berapa lama? Sekian, eksekusi. Saat Anda mengeksekusi konsep yang sudah tertata dengan baik itu, maka perjuangan secara fisik untuk mengeksekusi itu disebut dengan jihad namanya. Karena itu kata asalnya jihad itu perjuangan fisik. Perjuangan fisik dengan sungguh-sungguh. Kalau dibawa kemudian ke medan, fikihnya fikih peperangan, maka ada aturan-aturannya tersendiri. Wah, indah sekali aturannya, ketat, dan pahalanya pun luar biasa. Tapi aturannya berlaku, gak boleh sembarangan orang. Ya, awas hati-hati, sekarang kalau ada ajakan tembak orang, bom orang, dan sebagainya, mengajak itu untuk jihad, mesti hati-hati, karena ada ketentuannya. Itu dulu saya sering katakan saat terjadi bom pertama di Jalan Tamrin itu, buar meledak, saya di Lampung tuh. Jadi saya dengar ada orang metro ya. Ya waktu saya lewat ada di Masjid At-Taqwa, saya pernah ke sana itu. Oh Bapak ya, baik. Saya pernah di Lampung Pak dulu, di doa. Bom Jalan Tamrin terjadi, duar! Dapat pertanyaan saya Pak. Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad? Fisabilillah. Saya bilang, Pak, pendek pengetahuan saya. jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin. Beda. Jadi prinsip jihad itu asalnya kesungguhan. Makanya suami-suami yang bekerja itu juga berjihad. Jihad-jihad suami mencari nafkah itu jihadnya. Istri mengandung melahirkan itu jihadnya. Seorang pelajar, ingatlah, bahkan Allah menurunkan ayat langsung. Ketika seorang pelajar belajar tuntunan agamanya dan tidak ada tuntunan jihad fisik, itu jihadnya di situ dan setara dengan jihad fisabilillah fisik. Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jihad. Kalau teman-teman niatkan yang di kampus atau Anda sekolah di ITB, ITB-nya diniatkan untuk ibadah supaya bisa bangun masjid, supaya bisa berkontribusi pada keislaman sambil belajar ngapalin Quran, sama juga. Ambil aspek sisi yang lainnya, kemudian dekatkan diri Anda dengan Allah, di situ perbedaan dalam niatnya. Innamal a'malu binniyat. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Orang yang mempraktekkan jihad secara fisik disebut dengan mujahid namanya. Kalau banyak orangnya di situ disebut dengan mujahidin. Tambah in di ujungnya, in atau un. Kalau ingin bedakan laki-laki dengan perempuan secara gender, tambah ta di ujungnya. Muslim satu orang, perempuan muslimah, tambah mukmin laki-laki seorang, perempuan mukminah. Soim satu orang laki-laki, perempuan. Nah, itu dia. Tapi kalau ingin banyakkan, tambah un atau in di ujungnya. Mukminin mukminun banyak. Muslimin muslimun banyak. Mujahid satu orang. Mujahidin banyak orang. Mujahidin banyak orang. Apa bedanya mujahidun dengan mujahidin? Mujahidun rafa, mujahidin nasab. Bisa nasab, bisa jar. Kalau kita ambil nasab, nasab dalam bahasa Arab adalah menancapkan sesuatu dengan kuat sehingga tertanam dalam jiwa yang paling dalam. Orang Arab mengatakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke tanah dengan kuat. Tup, sampai kuat menancap dalam tanah itu. Maka kalau kita mengambil nasab dengan nama masjid ini, mujahidin, artinya ada orang-orang yang berjihad dengan fisik di tempat ini dan dia tancapkan keinginan jihad itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti beda. Kalau yang salat di masjid ini namanya mujahidin, maka salatnya mesti serius karena ada kata juhdun di dalamnya. Kalau ada orang baca Quran di sini, bacanya mesti serius. Jangan sampai ada banyak orang bacaan bagus, hilang orang cepat-cepat. Alif lam mim. Ada orang. Pergi pergi. Kali-kali kita mula raiba fi hadal muttaqin alladzina. Mujahidin. Kalau ada infak, mau infak, mujahidin mesti beda antara tempat dan mujahid punya rencana. Datang kotak serius dan nyiapin nih. Oh, ada infak. Mujahidin serius. Berapa yang dikeluarkan? Kalau ada kotak lewat itu bukan mobil-mobilan, Pak. Infak. Serius. Di semua yang dikerjakan di tempat. Kalau ada taklim, taklimnya serius. Serius. Dan taklim, sholatnya, ibadahnya, semua dibawa untuk berjuang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam perjuangan itu kemudian wafat, maka syahidnya. Syahid. Jamaknya disebut syuhada. Tempatnya di mana? Tempat jadi surga kelak bersama tiga golongan. Golongan pertama, seluruh para nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Madar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adli bin Adli bin Muqawwam bin Nabur bin Tariyah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihi salam. Diulangi. Nah, itu kalau kita dari awal sampai akhir itu disebut nabiyyin namanya. Nabiyyin, semua nabi-nabi tanpa kecuali. Kalau sebagian namanya anbiya. Ya, anbiya. Anbiya jamaknya terbatas. Ingat, jamaknya qillah, terbatas. Makanya di surat Al-Anbiya surah ke-21 tidak semua nabi dikisahkan, sebagian saja. Tapi orang-orang yang berjuang di jalan Allah wafatnya di dalamnya, entah itu pengajar, entah itu pendakwah, entah itu kemudian ahli Quran, entah itu kemudian orang ahli sedekah, ahli salat, Dia niatkan karena Allah untuk berjuang, maka tempatnya langsung disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-69. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasy-syuhada' was-salihin wa hasuna ulaika rafi'. Kayak yang wafat berjihad di jalan Allah namanya syuhada akan ditempatkan dengan tiga golongan utama. Pertama, seluruh nabi dan rasul. Kedua, semua orang-orang soleh yang pernah hidup di bumi. Dan ketiga, orang-orang yang jujur yang langsung mengamalkan kandungan Quran dalam kehidupannya. Kak, taklim kita di tempat ini dengan nama masjidnya mudah-mudahan melahirkan keistimewaan tadi insyaallah, ya. Dan mudahan kalau malam ini pas ada yang wafat, syahid insyaallah. Ya, walaupun belum wafat, syuhada gitu. Bapak syuhada namanya, ada yang syahid, ada yang mujahid. Terakhir, ketiga. Kadang-kadang itu mengerjakan tidak mudah. Mau berjuang, datang malas. Mau tahajud, kalah sama bola. Again? Wah, nunggu. Sekarang Barcelona menang nih. Kemarin kalah nih. Main, menang, menangis. Again? Kalah. Tahajud gak ikut. Kalah oleh situasi, kalah oleh perasaan, mesti dihadapi. Perjuangan melawan gejolak jiwa itu disebut dengan mujahadah namanya. Mujahadah. Jadi ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah. Jika tiga ini bisa dilakukan dengan sabar dalam kehidupan, maka ini syarat pertama meraih kesuksesan dunia akhirat. Yang nyampaikan langsung Allah di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 142. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa anda akan duga bisa sukses dengan mudah dalam menjalani kehidupan, baik capaian dunia apalagi akhirat? Karena jannah di Al-Quran dibagi dua. Satu, kesuksesan dunia dilambangkan pada masa itu dengan punya kebun-kebun yang indah, anggur-anggur yang banyak, apel-apel yang melimpah. Di masa zaman Arab dulu kalau punya unta biasa, punya kebun luar biasa. Kalau ditarik kekinian, konteksnya bukan hanya kebun, mungkin rumahnya, kantornya, capaian dunianya. Apa anda kira akan mudah untuk sukses? Belum tentu. Sebelum Allah bisa menguji siapa yang serius dalam meraih kesuksesan itu, rencanakan kesuksesan itu, eksekusi apa yang telah anda rencanakan, dan sabar dalam melawan gejolak jiwa. Barangkali harus naik turun seperti sopan marwah, bekerja ngasih lamaran, belum diterima, besok lagi cari. Rizki anda telah teratur, yang belum teratur surga kita. Dan niatkan semua itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu jalan terbaik untuk meraih apa yang tadi didambakan. Ini mukaddimah kita untuk bisa menyampaikan ini maksud di balik kalimat mujahidin. Baik, materinya sekarang kita mulai. Karena masuk Isya, kita jeda sebentar. Saya tuh fokus ke sana, itu jam kasihan sekali. Dari tadi masih setengah tiga. Itu sudah syahid di jalan Allah itu. Yang itu yang mujahid tuh. Baik, kita jeda sebentar. Silakan ditunaikan salat Isya. Saya tadi sudah jamak qasar. Anda tunaikan terlebih dahulu supaya nanti selesai taklim kita tenang perasaannya, tinggal kita kembali ke tempat masing-masing dengan baik. Kita jeda dulu, silakan tunaikan salat Isya dan kita lanjut setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kita akan sama-sama melaksanakan salat Isya terlebih dahulu. Mohon disiapkan saf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Alhamdulillah telah ditunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi setelah selesai menunaikan salat tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925, Nabi di antara doanya memohon kepada Allah agar berkenan diterima amalan beliau. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, hamba bermohon kepadamu, mohon anugerahkan kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, berkah, kemudian amalan mutaqabbala dan amalan yang engkau terima. Jadi selevel Nabi saja masih bermohon kepada Allah agar amalnya diterima. Kasiapa kita yang bukan Nabi dan menyimpulkan bahkan telah tuntas amalan kita dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Mujahidin, orang-orang yang berjuang dan meniatkan perjuangannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata jihad dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan kalimat fi sabilillah, yaitu perjuangannya dilakukan di garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui garis-garis ini dan semua konteks perjuangan tadi, apakah berjuang di aspek keilmuan, ada yang belajar, ada yang mengajar, ada yang mengabdi, apakah berjuang di aspek rumah tangga, ada yang mencari nafkah, ada yang merawat rumah tangga, apakah yang berjuang di birokrasi, di diplomasi, seperti sahabat Nabi kemudian dulu pernah mencontohkannya. Bahkan ada 97 jenis perjuangan yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, ya Al-Ju'fi, Al-Bukhari Al-Kharasani, sekarang Uzbekistani, itu menghimpun satu kitab namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat kemudian dengan namanya menjadi Sahih Al-Bukhari. Itu berisi 97 bab, 97 pembahasan, dari mulai Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, sampai Kitabul Imarah, Imarah menata pemerintahan, Kitabul Tijarah, bab tentang bisnis, bahkan Kitabul Marad, bab tentang kalau sakit seperti apa berjuang mendekat kepada Allahnya. Indah sekali. Nah, untuk mengetahui itu semua, maka ada tahapan-tahapan keilmuan yang mesti kita bangun dulu dan tidak bisa lewat satu dengan yang lainnya. Tangganya mesti jelas. Setidaknya ada 4 nanti tahapan itu yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melalui fase-fasenya, dengan fase itulah kemudian kita bergerak untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam kehidupan di dunia ini. Kita mulai insyaallah, dan semoga Allah memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik untuk kita semua. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Ada 4 fase tahapan dalam keilmuan yang sangat menentukan perjuangan kita dalam mendekat kepada Allah, juga dalam membangun kesuksesan dunia dan akhirat. Bagian pertama, ada aspek yang disebut dengan aspek tauhid. Dan tidak main-main, nanti 13 tahun Nabi berjuang untuk bisa menyampaikan risalah tauhid di lingkungan masyarakat pemula. Yang kedua, nanti ada aspek fikih. Jadi kita akan lihat bagaimana turunan-turunannya. Yang ketiga, nanti ada akhlak. Awas, karena semua nyambung. Akarnya adalah tauhid, jalannya adalah fiqih, hiasannya adalah akhlak. Dan terakhir nanti ada tasawuf. Ya, tasawuf. Bagaimana kemudian menampilkan ajaran-ajaran yang 3 tadi dengan perasaan jiwa yang bening, melihat dengan transparansi nilai-nilai kemuliaan yang dibimbing oleh nur cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan hati-hati, di semua tahapan-tahapan ini ada bab-bab khususnya. Boleh jadi kemudian dalam setiap bab itu ada persoalannya, bahkan ada lompatan-lompatan dan penyimpangannya. Kita masuk bagian pertama tentang bab tauhid. Dalilnya Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Baik. Kus baik-baik. Masih ingat tadi 4 bagiannya? Satu apa? Tauhid. Kedua apa? Fiqih. Ketiga apa? Akhlak. Keempat apa? Tasawuf. Nanti bagian keempat ini, empat-empatnya dirangkum nanti di firman Allah, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana. Tauhid. Fa'budni. Fiqih. Wa aqimis salata li dhikri. Di sini gabungan antara akhlak dengan tasawuf, hikmah. Baik. Sekarang kita pecah satu-satu. Kata Allah di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Awas, hati-hati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gambaran pertama, ketika Allah meminta kita untuk mentauhidkan Allah, maka perintah pertamanya kita mesti menguatkan tauhid ini dengan ilmu. Ada ilmunya. Ini gak cukup dengan mengucapkan di lisan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Kalimat ini itu membuka nilai keislaman kita, memasukkan kita ke dalam bingkai, memasukkan kita ke dalam bingkai yang disebut dengan Islam. Masuk kita beriman, syarat pertama iman kalimatnya, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kata Allah, tidak cukup diucapkan saja, mesti punya ilmu untuk mengalirkan ucapan ini ke dalam jiwa. Bahwa kalimat itu bukan cuma di lisan, tapi sampaikan kepada jiwa kita. Supaya iman ini nanti menjadi semacam power dalam tubuh kita untuk menggerakkan semua bagian aktivitas tubuh kita. Karena ada orang-orang nanti yang berucap di lisan saja, cuma karena gak nyampe ke dalam jiwanya, imannya gak jadi pembimbing dia. Gak jadi power, gak jadi penggerak. Fajar tadi tuh gak ada, yang saya sebutkan sebelum Isya tadi. Fajarnya gak muncul. Kenapa? Karena imannya cuma di lisan saja. Itu sudah ada kasusnya di zaman Nabi SAW, diabadikan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Ya, Al-Hujurat ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui berkata. Jadi ada a'rab, ada Arab, itu beda. Ada a'rab, ada Arab, itu lain. Kalau Arab, Arabun ain ra'ba. Ya, Arabun ain ra'ba. Saya coba tuliskan di sini. Yang paling belakang kelihatan ini? Belum saya tulis. Luar biasa. Mujahid hakiki. Belum ditulis sudah kelihatan. Arabun. Ya, ini. Ada yang kedua, a'rab. Ya, a'rab. Kalau yang ini Arab kota. Kota. Mekah itu metropolitan tuh. Kota. Madinah, kota. Di Nabi lahir di kota, tumbuh di kota, hijrah ke kota. Makanya ketika Yastrib itu dikunjungi oleh Nabi, hijrah berubah jadi kota. Karena statusnya kota. A'rab itu Badui, daerah. Gurun, ya, dari kampung-kampung, gurun. Badui. Ingat, jangan disamakan ya bagian antropologis atau wilayah di Arab dengan di kita, beda. Kalau di kita di Indonesia, orang-orang daerah itu Masya Allah jujur, sopan, lembut, tuh kan? Baik-baik, dan sebagainya. Nah, kota agak berubah karena dinamika lingkungannya berbeda. Tantangannya lain. Makanya kalau Anda misalnya ingin mencari pencuri, jangan ke desa. Sedikit ditemukannya. Di kota banyak. Pencopet, ada. Oh, pencuri, ada. Begal, ada. Level paling kecil yang di bis kota, sampai level paling besar yang makanannya tinggi. Maaf ya, sapi aja makanan rumput. Yang besar ini makanannya aspal. Oh, ada yang makan aspal. Ada yang makan gedung. Ada yang makan proyek. Banyak sekali. Ada. Beda dinamikanya. Tapi kalau di Arab, itu lain. Orang kota, orang yang cenderung berpendidikan. Kata-katanya lembut. Baik, pergaulan luas. Desa, karena di sana tipografinya lain dengan kita. Yang dilihat cuma padang pasir. Yang muncul cuma unta. Kelihatan unta lagi. Kelihatan kadal gurun. Bob, gitu kan? Yang kelihatan cuma kadal gurun, cuma unta, padang pasir, suasana panas. Sehingga berpengaruh kepada cara dia beraktivitas. Karakternya lain. Makanya orang-orang Arab dilukiskan dalam Al-Quran dengan asyaddu kufra wa difaqa. Berkatanya kencang, sulit diatur, itu Arab. Makanya banyak di hadis kisah-kisah orang Arab itu unik. Ke masjid, numpang kencing. Masuk masjid. Dik, datang ke depan, pipis saja. Umar kan udah naik pitam, Umar. Buh, naik. Kata Nabi Umar, jangan Arab. Belum tahu, orang belum tahu, diberitahu. Gak usah dimarahin. Duh, akhlak nanti. Orang belum tahu, diberitahu. Bukan dimarahi. Pak, ini sap belum lurus. Mungkin belum tahu, diberitahu. Jangan dimarahi. Woi, luruskan. Masya Allah. Apa belum tahu cara meluruskan sap? Masya Allah. Yang begitu kan susah nantinya. Kumaing, weh. Orang di dia 10 tahun. Oh, 10 tahun. Masjidnya padahal baru 5 tahun. Tuh. Gak akan tuntas. Kembalikan ke awal. Ini saya balikan ke awal. Arab. Itu apa? Orang kota. Arab orang desa. Qalatil a'rab. Orang Arab Badui berkata, amanna. Quran surah 49 ayat ke-14. Ya Rasulullah, kami telah beriman. Apa jawab Nabi? Nabi tidak mengukur, bisa mengukur keadaan hati seseorang. Maka wahyu diturunkan dari Allah. Kul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang ini. Kalimat kul di Quran menunjukkan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi Muhammad. Kalimat kul dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad SAW. Karena kalau beliau buat sendiri, mustahil ada kata kul. Langsung akan dikatakan, Wallahu ahad. Mudhubinnas. Ketika ada kul katakan, berarti ada yang menyuruh untuk mengatakan itu. Apa mungkin saya membuat sesuatu dengan katakan? Katakan, masuk toilet sekarang. Katakan, besok nanti kita bubar. Katakan, besok saya mau ceramah. Mustahil. Katakan selalu menunjuk pada subjek yang lain yang memerintahkan sebuah hal tertentu. Maka kata kul dalam Al-Quran menunjukkan Al-Quran adalah murni firman Allah, bukan rekayasa Muhammad SAW. Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Nah, kata kul ini juga memberikan kepada kita, jangan pernah kita menyimpulkan keimanan atau kufur seseorang sepanjang dia telah beriman. Hati-hati. Jangan mudah mengatakan kafir nih. Kafir nih, enggak boleh. Ingat kata Nabi, ketika kalimat kafir dikeluarkan dari lisan seseorang untuk menilai seorang yang telah beriman, maka dia seperti busur panah yang akan mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan dirinya, maka dia mencari ke langit. Kalau tidak ditemukan di langit, maka dia akan kembali kepada yang mengucapkannya. Karena itu saking hati-hatinya, Al-Quran bahkan memberikan tiga kata kalimat kafir. Cuman sayang kadang-kadang terjemahannya sama. Di Quran itu ada kafar, jamaknya kafaru. Ada kafir, jamaknya kafirun atau kafirin. Ada yang ketiga kufar. Kalau disebutkan kafar, itu bukan orangnya, tapi lebih kepada perbuatannya. Jamaknya kafaru. Contoh kafar yang tunggal. Quran surah ke-14 ayat 7. La in syakarutum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau engkau syukur kepadaku, kata Allah, yang bersyukur itu kan pasti orang beriman. Mustahil yang enggak punya iman bersyukur, itu mustahil. Yang punya iman, Anda punya harta, bentuk syukurnya zakat. Anda sehat, bentuk syukurnya ibadah. Kalau kamu syukur, saya tambah. Anda berzakat, berbuat hasanah, maka pahalanya 10 kali lipat. Ingat, zakat ketika dikeluarkan minimal pahala 10 kali lipat. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amtaliha. Anda tambah dengan infak paling minimal 700 kali lipat. Quran surah ke-2 ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang berinfak seperti menumbuhkan satu benih, tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai ada 100 bulir. 1 kali 7 kali 100 700. Itu batas minimal. Maksimalnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Enggak akan ada batasnya. Tapi wala in kafartum, kalau Anda ingkar, tertutup, enggak mau syukur. Ada harta sudah masuk nisab enggak mau zakat. Sulit infak. Padahal Allah titipkan ke orang itu untuk ibadah. Perhatikan filosofi harta ketika disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu bukan untuk dikoleksi, Pak, Bu. Kalau cuma ngoleksi, Anda ketinggalan. Sudah ada Fir'aun dan sudah ada Korun patternnya. Korun keguan dalam mengoleksi harta. Kalau urusan pamer poya-poya, gak ada YouTube, gak ada Instagram. Korun udah jagoan, udah pamer duluan. Buka Quran surah ke-28, ayat 76-77. Inna Koruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Korun itu termasuk zamannya Musa, kaumnya Musa. Nabi Musa itu banyak dikisahkan dalam Al-Quran karena memang lengkap keadaannya. Penguasa zalim ada, berpartner dengan penguasa gelap, pengusaha gelap ada. Fir'aun berpartner dengan Korun, intelektual kebelingernya namanya Haman. Lengkap semua ada. Makanya sering disebutkan tipologinya di Quran. Paparannya jelas. Contoh yang pengusaha kayanya tapi kemudian gelap itu Korun namanya. Kata Allah, Korun termasuk kaumnya Musa. Wa inna mafatihahu la tanu'u bil 'usbah. Anda pengen tahu kekayaannya, kata Allah, kalau Anda melihat bodyguardnya saja, itu hanya ditugaskan untuk membawa kunci-kunci berangkasnya di belakang Korun. Lewatlah yang bawa Ferrari. Lewat. Malam-malam cuma manasin balapan sama taksi. Dan bolak-balik. Itu ketinggalan zaman. Bilangin, Pak, telat, Pak. Karena Korun lebih jagoan. Kemana dia lewat? Belakang bodyguard. Bukan buat jagain Korun. Cuma buat ngangkat kunci berangkasnya saja. Jadi kalau ada orang lewat, mau ngambil harta saya, silakan aja. Nih, belakang aja berat, bawa kuncinya aja. Ente mau nyuri isinya. Korun. Tapi apa yang terjadi? Fakhasabna, kami bikin likuifasi. Lipat dengan tanah, lipat dengan orangnya sekalian. Habis. Lalu Allah terangkan fungsi harta setelah itu, ayat 77-nya. Perhatikan kalimatnya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Hei, yang merasa kaya, sebetulnya kekayaan itu aku titipkan kepadamu supaya nyari bekal akhirat. Karena kamu sulit bersaing dengan orang yang aku titipkan tenaga. Yang kamu sebut miskin itu bukan miskin, tapi dia kaya dengan tenaganya. Sehingga bisa bangun malam tahajud. Dia bisa puasa. Kamu pikir dia miskin, dia tuh rajin puasa. Masya Allah. Puasa bukan cuma Senin Kamis, kamu Senin baru latihan, duhur buka. Dia Senin dah lewat, Kamis dah lewat, ayam mulbit dah rajin, bahkan sekarang puasa Daud. Ini ente, dia puasa Daud, kamu sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Dan makanya Allah kirimkan harta buat nyaingin orang itu. Dia dapat tahajud, ente infak, dapat 700. Dia memang gak kelihatan banyak harta, tapi hafalan Qurannya sempurna, 30 juz. 30 juz, Anda juz 30 aja belum lengkap. Dari dulu, amayata sa'alun, amayata sa'alun, terus-terusin tuh. Ya, penutupnya minal jinnati wan nas gitu kan. Itu aja, cita-cita surga Firdaus lagi. Makanya manfaatkan itu, cari akhirat. Gak boleh lupakan dunia, silahkan. Tampil mewah, boleh. Sebagai tanda syukur, diniatkan karena Allah. Tapi jangan lupa ibadah tadi. Itu indah. Kafar. Ya, jamaahnya kafaru. Innal ladhina kafaru. Sawa'un alaihim. A'anzartahum. Amlamtum virhum. La yu'minun. Itu bukan sekedar orang non-muslim saja. Termasuk orang Islam yang sulit diingatkan. Jadi kalau ada maksiat yang menyerupai orang yang belum beriman, itu artinya dia sebenarnya sudah beriman nih orang ini, tapi dia mengerjakan pekerjaan seperti orang yang belum beriman. Makanya disindir oleh Quran, kamu ini gimana? Katanya beriman, tapi perbuatan kamu seperti yang kufur. Kamu ini muslim, wajib sholat, tapi kamu gak mau sholat. Ada gak orang yang mengaku beriman, diminta sholat gak mau sholat? Ada. Bahkan ada yang sawa'un alaihim anzartahum, ada. Diingatkan susah, dengar adzan marah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gandeng. Ada. Di KTP-nya muslim. Makanya ketika hisab KTP duluan ke surga. Ada yang demikian sulit, diingatkan sholat susah. Mau zakat juga nawar. Ya? 2,5% pak, 0,5% bisa enggak? Pokoknya ada aja alasannya. Nah itu perbuatan namanya. Yang seperti ini enggak boleh dihukumi kufur, keluar dari akidah. Hati-hati. Enggak bisa sembarangan. Yang kedua kafir, kalau kafir itu umumnya narasinya, umumnya ya, walau ada detailnya, umumnya orang yang memang belum beriman dan dia tidak tergerak kemudian untuk menyakiti orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak, nawarin sesuatu, bikin proposal dan sebagainya, supaya ngajak ke keyakinannya. Makanya dulu ada orang-orang jahiliyah datang kepada Nabi, ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya Abu yang sekarang belum hadir tuh, belum lahir, ya banyak lah, saya datang tuh, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Malam-malam pada Nabi, ya Muhammad SAW, kita enggak usah kemudian berselisih. Kita memang beda tuh, kita memang beda. Di orang jahiliyah aja udah ngaku bahwa kita berbeda. Dan enggak pernah ada orang jahiliyah mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Kalau ada orang liberal sekarang mengatakan demikian, tuh Abu Jahal kaget tuh kalau bangun lagi tuh. Kaget tuh. Ya. Kita memang beda, cuman perbedaan kita jangan menjadikan kita berselisih. Udah gini aja deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Maka turunlah kemudian satu surah, disebut dengan namanya langsung Al-Kafirun. Nyerang sih enggak, cuman ngajak-ngajak. Kul ya ayyuhal kafirun. Dalam rumus tafsir, kalau tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda, tapi dengan nuansa yang serupa. Ada sekarang orang ngajak-ngajak? Ada. Gitu. Ada. Dan gak usah kaget. Dan gak usah marah. Karena Nabi pun dulu gak marah. Kalau ada yang seperti itu, datang car free day. Car-nya yang free, yang lainnya tidak. Ya, ngasih buku, ngasih biskuit, ayo, ayo, ayo, begini. Nah, tenang aja dulu. Begitu tahu, datang, kasih tahu. Pak, Ibu, mohon maaf, Bapak terlambat. 15 abad yang lalu, sudah ada yang seperti Bapak. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab. Maksa sih enggak, cuma ngajak-ngajak. Turunlah surah Al-Kafirun. Kuliah ayyuhal kafirun. Indah sekali dalam Islam. Dalam Islam itulah kum dinukum waliyadin. Silahkan kerjakan agama Bapak, kami kerjakan agama kami. Kalau ingin tahu tentang Islam, Islam itu indah. Tidak pernah maksa-maksa. La ikraha fiddin. Allah Tuhannya satu. Jadi kita ajarin dia tuh di situ. Itu aja, ngapain marah? Ini banyak berselisih, sebut ini, sebut itu, komen ini, komen itu, pertikaian di media sosial, buang-buang waktu. Buang-buang waktu, jangan pernah mencela yang sudah tercela. Buang-buang energi. Buang-buang energi. Dan jangan pernah merasa ingin dipuji pada yang tidak layak mendapatkan pujian itu. Jelas ya? Kepujian kan milik Allah, setiap hari kita katakan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi. Semua pujian milik Allah, alnya istighraq di situ, bukan ta'rif. Istighraq, semua, komprehensif. Semua pujian. Maka enggak boleh mengambil bagian dalam pujian kehidupan dunia. Enggak boleh. Kembalikan ke Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, begitu dipuji, kembalikan. Masya Allah, Pak, anaknya hebat ya, bisa hafal Quran, juara pertama. Alhamdulillah, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak usah ditambahin lagi. Ya, saya juga berusaha sih, malam-malam saya sholat, saya doakan. Dan harus mencari harta yang halal. Kalau enggak begitu, Allah enggak akan ridho. Nah, itu diambil tuh. Wa naqasa fihi minal alif wal lam. Nah itu al-kafirun, kafir. Kalau Anda gabungkan, perilaku yang menyimpang plus perlakuan yang zalim dari pelakunya, maka disebut kufar namanya. Bisa ajaran yang menyimpang, bisa orangnya langsung yang punya memang dorongan untuk menzalimi, menganiaya, maka kufar. Maka turun Quran surah ke-48 ayat ke-29 menyebutkan kalimat ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Enggak ada kalimat asyidda'u 'alal kafirin. Enggak ada kalimat asyidda'u 'alal ladzina kafaru, kufar. Karena kufar definisinya jelas. Orang ini ingin kemudian menzalimi, menganiaya, menyerang, menghancurkan, atau datang kemudian paham-paham yang menyimpang ingin menghancurkan nilai-nilai keislaman yang baik. Maka pada yang demikian tegas, tegas pun ada aturannya. Nah, dikembalikan kepada Arab tadi. Ya hati-hati, kita ini baru 10% dari poin yang pertama tadi. Sampai jam berapa kita? Oh, baik. Tenang, masih jam 3 tuh. Baik, khair insya Allah. Ya, kembali sini. Syahid bisabilillah jauh. Baik, balikin sini. Nah, kullam tu'minu, gak sembarangan masalah akidah ini. Jangan hukumi orang. Turun kemudian ketentuan dari Allah, katakan Muhammad lam tu'minu, kamu belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Cuman sayang, syaratnya aja yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat iman yang diucapkan itu belum masuk ke hati. Enggak tembus ke jiwa, cuma di lisan. Karena enggak tembus ke jiwa, maka jiwanya tidak menjadi bimbingan untuk seluruh anggota tubuhnya. Harusnya begini. Ini rahasianya nih. Ini di antara kita saja ya. Ini di gambar Muhammadiyah itu di benderanya ada cahaya, nanti lain waktu kita bahas lah ya. Kenapa Muhammadiyah bukan Ahmadiyah? Hah? Ah, nanti di akhir saya sampaikan. Kalau Muhammadiyah jelas tuh, Muhammadiyah menyimpang. Tidak, karena nanti kita akan lihat betul dalam bagian sekte nanti akidah sudah jelas ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya yang kita tinggalkan. Kenapa Kiai Ahmad Ahlan memilih nama Muhammad dibandingkan nama Ahmad? Sedangkan nama Ahmad tersebut dalam Al-Qur'an satu kali saja. Quran surah ke-61 ayat ke-6 paling kiri sebelah atas di lisan Nabi Isa. Muhammad disebutkan 4 kali. Quran surah ke-3 ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-49 dan ke-28. Dan kenapa dipilih itu ditambah dengan ya nisbah di ujungnya dengan taksi. Apa maknanya? Nanti di akhir. Yasin dulu. Mana tadi kita? Baik, lihat sini. Fokus baik-baik. Bagian pertama. Qulam tu'minu walamma yadukhulil imanu fi kulubikum. Lihat teman-teman sekalian. Ini saya sebut titik iman. Kalau seorang sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sah beriman. Maka berubah kalimatnya menjadi orang beriman. Panggilannya pun berubah dari Al-Qur'an, di Al-Qur'an dari ya ayyuhan nasu menjadi ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang telah punya iman disebutkan 68 kali dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Nah, kalau sudah diucapkan, kalimat iman itu mesti masuk ke hati kita, ke jiwa kita. Sumber roh kita. Ini nanti akan memberikan kemudian sinyal-sinyal, fajar, bimbingan-bimbingan ke seluruh tubuh kita. Iman ini akan membimbing kita bagaimana mata melihat. Iman ini akan membimbing kita bagaimana lisan bicara. Iman yang akan membimbing bagaimana kaki melangkah. Karena beda pemilik iman dengan yang belum punya iman itu lain. Imannya dulu yang akan disebut oleh Allah. Contoh. Ini saya mau melihat nih misalnya. Kita akan melihat, kita beriman. Maka iman kita itu akan masuk ke dalam mata kita membimbing apa yang harus dilihat, apa yang tak boleh dilihat. Karena itu ketika orang beriman melihat, di dalam Al-Quran disebutkan kalimat imannya dulu sebelum fungsi mata. Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, sebelum fungsi mata disebutkan imannya dulu. Tuh lihat tuh. Yaghuddu min absarihim. Maka imanmu akan membimbing engkau untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tak baik engkau akan palingkan. Ghaddul basar itu memalingkan pandangan dari yang kurang baik yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Imannya yang bergerak dan seketika imannya akan membimbing dia. Oh, ini enggak bagus. Itu refleks cepat. Semakin kuat iman, semakin cepat dia mengalihkan pandangannya. Bahkan di ayat lain Quran surah ketiga ayat 133, jadi semakin cepat begitu melihat misalnya sekilas tak sengaja dia langsung menoleh. Dan lisannya beristighfar, astagfirullahaladzim. Cepat sekali. Menoleh saja, ini menunjukkan imannya kuat. Tapi saking kuatnya dia istighfar, Anda itu ketika melihat sesuatu gak sengaja, gak sengaja kan gak dihukumi salah. Jadi kalau Anda menoleh, itu kekuatan iman bagus. Tapi yang paling dahsyat, bukan sekedar menoleh, lisannya istighfar. Jadi begitu dia membelok, astagfirullahaladzim. Turun lagi derajatnya sedikit, belok saja. Istighfar belum muncul. Ada yang belok, tapi istighfar telat. Ada yang istighfar, beloknya telat. Ada. Dan itu kebanyakan. Itu kebanyakan. Ya. Istighfar belok telat. Astagfirullah. Oh iya, astagfirullah. Ada yang memang beloknya telat, istighfarnya kelewatan. Duluan. Astagfirullahaladzim. Nah, gening kieu gambar teh. Astagfirullah. Dosa. Dosa tapi dilihat gitu. Ah, jadi sebetulnya tuh semua fenomena hidup itu banyak hal yang Allah itu ingin ngecek iman kita tuh masih ada apa enggak gitu. Coba lihat lisan, tuh lisan. Sebelum mulut ini bicara, iman dulu tuh yang disentuh oleh Al-Qur'an. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. La yasra qaumin qaum, jangan saling mencela. Jangan saling mencela, jangan berselisih. Makanya saya itu suka bertanya dengan sangat dalam. Anda mengaji Quran, pulang dari majelis taklim, kok saling mencela? Saya mau tanya, Anda belajar apa? Mana imannya? Anda belajar Quran, belajar sunnah, pulang-pulang dari majelis ilmu, kenapa saling mencela? Kenapa saling berselisih? Kenapa saling ribut? Di mana nilai keimanannya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan gosip. Jangan gosip, jangan gibah. Iman dulu disebutkannya. Jadi lisan orang beriman itu mustahil dibawa kepada maksiat. Saya tidak, Pak. Bagus. Enggak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh kalau ketemu Pak ceritanya tuh banyak ya. Eta tah gosip tah. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sampai terus sampai ke tangan, sampai ke kaki. Jadi iman itu akan berfungsi. Nah, ini yang dimaksud Al-Qur'an itu, iman itu kalau sudah diucapkan mesti masuk ke hati ke sini. Sumber tadi bukan cuma di lisan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam jiwa kita, bahkan dalam bekerja nih, ini saya kasih rahasia yang sangat besar. Kayak lagi ini di antara kita saja. Jadi kalau orang belum beriman, tuntutan kerjanya yang disebutkan oleh Al-Qur'an, bekerja dengan cara yang benar, hasilnya cari yang bermanfaat. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas, hei manusia, kulu mimma fil ardi. Silahkan Anda bekerja untuk cari makan di bumi. Ini menggunakan kalimat dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu di ilmu balaghah. Di bahasa Indonesia sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Lawannya sinekdok totem pro parte, disebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia, Malaysia dalam pertandingan bulu tangkis itu. Apakah semua orang Indonesia main bulu tangkis dengan semua orang Malaysia? Tidak, sinekdok namanya totem pro parte. Kalau sebagian Garuda berhasil menerkam harimau Malaya. Apakah Garuda yang main sama harimau? Nggak akan ketemu. Maksudnya sebagian melalui keseluruhan, mewakili keseluruhan. Nah, di sini kata Allah, silakan cari makan. Cari makan di sini kan orang kerja bukan untuk cari makan aja. Tapi cari pakaian, cari mobil, cari macam-macam. Makanya orang kita pun ketika ditanya, papa mau kemana? Mencari sesuap nasi, sesuap. Padahal yang dicarikan banyak. Suapan kedua, suapan ketiga, suapan keempat, ya kan? Dan sebagainya. Sampai jauh, Pak, jangan lama-lama ya. Habis ini mau kemana, Pak? Ke hatimu. Oh. Ya seperti itulah, biar cerahlah suasana ya. Tenang. Maaf yang belum menikah. Ya kita doakan insya Allah mudah-mudahan ketemu jodohnya ya. Baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Supaya 1 hari itu buat sama-sama persiapan. Ya balik lagi. Nah, kebalikan. Nah, kata Allah silakan cari makan kerja. Caranya, awas, halalan thayyibah. Cari dengan cara yang legal. Kalau konteks kebangsaan, pemerintahan, kenegaraan, jangan melanggar hukum. Ya, jangan nyuri, awas hati-hati. Berlalu lintas pun sama, patuhi peraturan. Kalau memang bawa helm, pakai helm. Ya udah, peci buat ke masjid. Helm buat lalu lintas, jangan ditukar. Pakai helm ke masjid, pakai peci lalu lintas. Wih, jalan, buh. Ngejar pengajian di Jalan Sanjang. Lalu mentas, diterobos lampu merah. Boom. Ya polisi menunaikan tugas, artinya ada yang tidak benar. Krit, berhenti. Apa, Pak? STNK mana? Ada. SIM? Ada. Tahu ada lampu merah? Tahu, Pak. Kenapa dilewat? Saya nggak tahu ada Bapak. Nggak salah, nawar tadi. Cari dengan yang benar. Jauhi korupsi, jauhi. Ya, awas nyogok, jauhi. Benar. Nah kalau sudah dapat itu, thayyiban, belikan yang bermanfaat. Beli makan gak semua harus dibeli. Mana yang menyehatkan itu dibawa. Itu yang disebut dengan thayyib. Tapi itu konsep umum. Karena itu ayatnya universal. Ketika menyentuh orang beriman, maka dirubah kalimatnya dari ya ayyuhan nas pada ya ayyuhalladzina amanu. Pindah ayatnya ke ayat 172 paling kiri selatan. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Indah. Indah. Ketika menyebut manusia umum, disebutkan halalnya, disebutkan thayyibnya, dan kalimatnya mufrad, singular, tunggal. Halalan, ke memanggil orang beriman, kalimat halalnya dibuang. Halalnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dirubah, dihilangkan kalimat halalnya, dijamakkan bentuk thayyib yang menjadi thayyibat. Para pakar tafsir, kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena pemilik iman itu otomatis imannya akan membimbing dia untuk mencari yang halal. Jadi kalau ada orang mengaku beriman mencari yang haram, itu artinya ada masalah dengan imannya. Yang saya katakan, iman itu bukan cuma diucapkan, tembuskan ke dalam jiwa. Jadi begitu Anda bekerja pun iman itu membimbing. Kata Allah, kalau iman itu ada, pasti ngarahkan pada yang halal. Karena itu halal itu gak usah disebutkan lagi. La yasrikul mu'min indama yasrik fahuwa mu'min. Kata Nabi, mustahil orang beriman itu nyuri, korupsi. Mustahil. Ketika dia mencuri itu masih ada iman dalam dirinya. Maksudnya iman itu akan menghentikan perbuatan dia. Kita sedang bekerja, insyaallah pas syuhada, sedang tugas di kantor. Tiba-tiba ada orang minta bantuan ingin mengajukan proyek. Pak, duh, iya pak, ya saya ditawis. Insyaallah ayah fitnah pak. Masyaallah, seberapa fitnah? 5 miliar, maaf. Saya masih beriman. Iman saya menggerakkan telunjuk saya. Jari beriman, jari tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Silakan bawa kembali. Perbaiki. Jauhi yang seperti itu. Masya Allah, pergi. Ya. Datang lagi, Pak, sudah saya perbaiki. Kok enggak ada yang berubah? Maksudnya fee-nya, Pak. Dari 5 miliar jadi 50 miliar. Kamu ini, sebentar, Bapak istikharah dulu. Enggak bisa. Enggak ada istikharah dalam maksiat. Punten, Pak, contoh. Mustahil. Gak bisa. Kalau dalam urusan maksiat sudah. Karena jemari orang beriman itu gak bisa bergerak. Kalau dalam urusan maksiat mustahil. Sampai ke kakinya. Dari kepala sampai ke kaki. Nah sekarang pertanyaan kita sekarang. Bagaimana memasukkan iman itu dari lisan ke hati. Poinnya. Dan ini inti materi kita ini. Bagian pertama tadi. Bagaimana memasukkan kalimat iman itu di lisan. Masuk ke dalam hati. Maka turunlah Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam. Mesti punya ilmu. Ya, fa'lam. Ini kuncinya. Fa harfu 'athin rabitin baina syai'aini bila hudud. Ayo ngajinya pakai ilmunya, pakai ilmu alatnya. Di ilmu nahwu. Fa harfu 'athin rabitin baina syai'aini bila hududin. Beda dengan wawu, beda dengan hatta, ya, beda dengan ila, lain. Perhatikan baik-baik. Fa itu huruf ataf. Ataf itu yang menyambungkan dua peristiwa. Jadi ada dua peristiwa, peristiwa pertama, peristiwa kedua. Disambungkan oleh huruf ini konjungsi dalam bahasa Indonesia. Supaya nyambung kedua peristiwa itu. Tapi antara peristiwa pertama dengan yang kedua itu gak ada jedanya. Seketika, langsung. Contoh, Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 38-39. Nabi Zakaria itu sholat. Dalam sholatnya berdoa kepada Allah supaya dikaruniai keturunan. Karena menurut medis gak mungkin punya keturunan. Mustahil, gak bisa. Istri kamu itu maaf, mandul, menopause, mustahil punya keturunan. Maka kalau ada pendapat di manusia yang mengatakan mustahil tentang satu hal baikan, maka itu isyarat langsung dari Allah. Lihat rumus tafsirnya. Isyarat langsung dari Allah supaya meninggalkan pendapat itu karena Anda sedang dipanggil untuk memohon kepada Allah secara langsung. Tanpa perantara. Maka beliau tunaikan sholat. Sholat itu rumus cepat dalam Al-Quran agar kita memohon kepada Allah. Dalilnya Quran surah kedua, ayat ke-45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya persoalan, cepat minta tolong kepada Allah. Terima dulu dengan sabar, karena semua orang pasti punya masalah. Dan masalah itu diberikan sesuai dengan batas kesanggupan mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terima, karena Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan saya. Karena Anda yang sanggup, saya tidak. Terima, dan gak usah bikin status. Memang cuma saya yang sanggup, yang lain tidak. Terima kasih ya Allah. Itu gak sanggup namanya. Setelah itu sholat, minta. Wassalah, di sholat minta. Nabi Zakaria praktekkan dalam sholatnya minta. Hunalika da'a Zakaria Rabba. Qala Rabbi habbi min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam sholatnya bermohon, ya Allah engkau maha pemberi tanpa batas. Nama Allah memberi tanpa batas disebut Wahab namanya. Wahab. Permintaannya amr litolab disebut hab. Habli untuk sendiri, hablana untuk banyakan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata. Karena beliau minta untuk sendiri, Rabbi habli, habli, Ya Allah, berikan kepadaku dari sifat-Mu yang tanpa batas dalam memberi. Ini rumus di Quran surah 17 ayat 110. Ya, kalau Anda punya permohonan, Quran surah Al-Isra ayat 110, paling kanan pertengahan, baris yang ke-12 sampai yang ke-13, halaman 293. Kata Allah, minta kalau punya kebutuhan, kulid Allah awin ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jika Anda punya permohonan, sampaikan kepada Allah, sebut nama Allah atau ar-Rahman atau spesifik. Sebut nama yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau butuh rezeki, ya Razzaq. Kalau butuh ilmu, ya Al-Alim. Kalau ada musibah, ya Sabar. Kalau diganggu, dijahili, ya Al-Malik, ya Al-Jabbar. Nabi Zakaria butuh pemberian tanpa batas. Maka menyebut namanya Wahab. Rabbi Habli Billadunga Durgiyatan Tayyibah. Dari sisimu saja, ya Allah. Yang lain mengatakan tak mungkin. Innaka sami'ud du'a. Kau pasti mendengar doa hamba. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Apa jawabannya setelah itu? Beliau masih berdiri dalam sholatnya. Minta. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun. Sedang sholat belum selesai yusolli. Maka doanya baru selesai, sholatnya belum selesai. Antara doa selesai berdoa, menunggu jawaban. Antara doa dengan jawaban langsung disekat dengan huruf fa. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Maka baru selesai berdoa, langsung turun malaikat menyampaikan jawaban doanya. Sedangkan beliau belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholat. Jadi menyambungkan antara berdoa dengan jawaban. Keduanya, satu berdoa, kedua menjawab doa. Antara berdoa dengan menjawab, dipisahkan huruf fa. Disambungkan keduanya. Begitu bersambung, tanpa jeda. Baru selesai doa, seketika dikabulkan. Sekarang perhatikan. Antara syahadat dengan ilmu, menggunakan. Anda berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu baru perkataan. Maka cepat cari ilmu. Untuk bisa menguatkan syahadat itu sampai tertanam dalam jiwa. Fa, lam. Hurufnya menggunakan fa. Tidak menggunakan wau. Tidak menggunakan hatta. Tidak menggunakan thumma. Kalau wau berarti ada jeda sedikit. Kalau thumma jedanya panjang. Dahaba Muhammadun ila jalan banteng syari. Banteng thumma Ahmad. Muhammad pergi ke jalan banteng kemudian Ahmad. Artinya nyusul. Perangkat duluan 10 menit kemudian nyusul. Kalau pakai fa, dahaba Muhammadun ila syari. Banten fa Ahmad. Baru berangkat seketika ditempel. Kalau sudah dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fa'lam, maka mesti cari ilmu. Di terjemahan itu cuma maka ketahui. Untuk tahu itu kan harus ada ilmu. Maka cari ilmu lah. Fa'lam tu fil amr. Amr dari kata alima ya'lamu ilman, cari ilmu. Ilmu untuk menguatkan keyakinan kita. Sampai dengan ilmu itu kita yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat Qur'annya fa'lam annahu la ilaha, bukan sekedar ketahui. Maka cepat cari ilmu untuk menguatkan dalam jiwamu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini. Nah, ini persoalannya karena ilmunya tidak ada. Ilmu tauhidnya belum didalami, ilmu syahadatnya belum dimantapkan, sehingga seringkali kemudian keyakinan itu bahkan mudah ditukar hanya dengan fatamorgana dunia. Kasih mie instan, tukar syahadat dengan mie instan, masya Allah. Tukar masarung, ya. Ada yang ditukar dengan angin surga, cuman kalimat-kalimat. Aku mencintaimu, lepaskan keyakinanmu maka engkau akan menikah denganku. Kalau engkau ingin menikah denganku, tuliskan namamu di surga kita bersama. Jangan katakan cinta, jangan katakan naik motor berdua. Tuliskan namamu di buku nikah kita dengan kalimat syahadat yang kau ucapkan sebelumnya. Berikan BPKB-ku kepadamu, buku pernikahan kita berdua. Yeah. Sabar, tunggu kiamat kurang 2 hari. Tepatnya, ilmunya disebut dengan tauhid. Itu dasar yang pertama. Dan tauhid ini teman-teman sekalian, itu penting sekali kuat. Makanya Nabi pun 13 tahun. Dan tauhid sifatnya hitam putih. Hitam putih aja, yeah. Gak ada abu-abunya, jelas. Ketika berkaitan dengan Tuhan, selesai. Qul huwallahu ahad. Ahad, satu aja. Gak ada yang lain. Jelas. Gak ada alternatif. Ada beberapa pendapat tentang Tuhan. Gak ada, cuma satu. Sudah hitam putih aja. Ini halal, ini haram. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun. Ya, yang paling singkat-singkat ngajinya. Di An-Nawawi itu Al-Arba'in, 42 hadis. Nomor hadis yang ke-6. Innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat. Kalau terkait akidah jelas, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, selesai. Tuhan Allah, yang lain bukan Tuhan, gak ada alternatif. Jadi gak ada dalam tauhid itu kalimat semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, gak ada. Jelas kalau enggak kanan kiri, selesai. Kalau enggak hitam putih, tuntas. Jelas ya? Makanya kalimatnya pun jelas. Ayo baca lagi dong. Yuk kita baca dengan ilmunya. Saya tidak bermaksud mengajari ya, hanya ingin mengembalikan apa yang telah guru-guru kami sampaikan. Masih ingat tadi kalimatnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat. Yuk kita pakai ilmu terapannya dulu. Annahu la ilaha illallah. Awas, kalimat ini dibawa saat kita hidup dan menjadi kunci saat kita meninggal. Wafat. Siaplah buat meninggal. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau anda enggak praktekan, tetap juga akhirnya la. Apalahnya ikrah fiddin. Tidak. Siap-siap. Boleh berlatih banyakin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya astaghfirullahaladzim aladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silakan berlatih-berlatih, tapi pahami dengan baik supaya dipraktekan dalam kehidupan. Jangan sampai la ilaha illallah tapi perbuatannya melanggar ketentuan itu. La-nya nafi. Illa-nya isbat. Ke sidang. Gak perlu pakai sidang untuk menetapkan ini. Ya, buang-buang energi. Lihat sini. La ilaha. Baik. La-nya nafi. Nafi itu menolak segala hal yang disampaikan. La. Tolak. La ilaha. Gak ada Tuhan. Tolak semua Tuhan. Illa isbat. Menetapkan satu saja. Illallah. Hanya Allah saja. Jadi kalau sudah menggunakan la, artinya kita menolak semua yang dipertuhankan. Kalau sudah gunakan illa, kita menetapkan yang ini saja. Kalau dua-duanya disatukan, la dengan illa, artinya yang satu ditetapkan, yang lain ditolak semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Bacanya dari belakang dulu. Saya tetapkan Allah saja, la ilaha, yang lain saya tepikan semua. Tuh. Cukup dengan kalimat ini, jadi prinsip kehidupan selesai. Udah gak usah sibuk dengan seminar, gak usah sibuk dengan stadium general, dibahas lagi. Enggak, gampang. La, tolak. Illa, tetapkan. Tetapkan Allah, yang lain tolak. Selesai masalah. Gampang. Ada yang ateis, ateis itu setengah muslim, karena setengah syahadat. La ilaha, tidak mengakui Tuhan. Setengah, tinggal setengah lagi. Illallah. Enggak ada yang ateis di dunia ini. Semua ingin merasakan kedekatan dengan Tuhan penciptanya. Makanya bagian pertama, kata Allah, ditafsirkan siapa Allah itu. Kembalikan ke Quran surah 20 tadi. Ayat ke-14, innani anallah. Kata Allah, sayalah Allah. La ilaha illa ana. Kalimatnya tunggal. Padahal seringkali di Quran disebutkan nahnu. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Pakai nahnu. Pakai inna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi untuk urusan ketuhanan uluhiyah yang menetapkan Tuhan, kalimatnya tunggal. Ana. La ilaha illa ana. Tidak menggunakan nahnu, tidak menggunakan nah. Tidak ada Tuhan selain saya. Tunggal bentuknya. Dan pernyataan ini hanya disebutkan dalam Al-Quran saja. Silakan buka kitab-kitab lain. Anda tidak akan temukan kalimat mengakui saya Tuhan, sembah saya. Tidak ada. Karena kalimat Tuhan tidak mungkin diucapkan oleh fitrah makhluk. Tidak. Karena itu yang dipilih oleh Allah kalimatnya pun, perhatikan. Allah, saya bentuknya tunggal, kata Allah. Saya adalah tunggal, saya adalah satu. Tidak ada yang lain selain saya. Maka dicarilah kemudian namanya pun, nama yang ditetapkan oleh Allah. Tanpa pencarian dari kita, langsung diberikan oleh Allah. Kalimatnya sama persis satu, punya unsur satu, dan tidak pernah bisa mendua. Setiap hilang hurufnya akan kembali kepada satu zat sama. Untuk menetapkan, nama ini hanya berlaku bagi Allah, tidak bagi yang lain. Siapa nama itu? Apa sifatnya? Kembali ke Quran surah Al-Ikhlas, 112. Ulu, huwallahu. Katakan, dialah Allah pemilik sifat tunggal, Esa. Bahkan namanya pun menunjuk pada zat satu saja. Ini nama ini gak akan ditemukan di tempat-tempat lain. Makanya di KTP pun gak akan ditemukan. KTP terakhir di Indonesia ada yang namanya Tuhan. Tuhan. Tapi nama Allah gak akan ada, karena fitrahnya akan menolak. Nama Allah itu khusus bagi satu-satunya Tuhan yang paling haqqul ma'bud, al-ma'budu bil-haq. Nih, sini ya. Bismillah. Allah. Sifat ahadnya bukan hanya pada sifat ketuhanannya, tapi namanya pun ahad. Satu-satunya gak ada dua. Kalau dihilangkan setiap huruf kembali pada yang satu. Gak percaya? Tuh, saya hilangkan hamzah wasalnya, alifnya. Jadi apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali ke Allah. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Lahu mulkus samawati wal ard. Tetap kembali ke Allah, ahad. Saya hilangkan lamnya. Jadi apa? Hu, singkatan dari huwa. Hu itu singkatan dari huwa. Huwa begini. Karena kalau kita wakaf dalam bacaan huwa, wa-nya gak dibaca. Bacanya hu. Contoh, Quran surah kedua, ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti di huwa. Allahu la ilaha illa hu. Hu, wanya gak bunyi. Karena dalam bahasa Arab, termasuk di Al-Quran, harokat terakhir gak bunyi, dia mati. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat terakhirnya kan i, mi. Tapi karena berhenti, harakatnya enggak bunyi, sukun langsung mati. Enggak ada orang baca sebagus-bagusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada. Pastiin. Sama dengan ini, Allahu la ilaha illa hu. Wa-nya enggak bunyi. Anda tanya, Ustaz, huwa ini siapa? Balikin ke al-ikhlas. Kul, katakan Muhammad. Huwa, yang disebut huwa ini Allah. Hapus semuanya. Hapus. Tulis sendiri, terangin sendiri. Hapus sendiri. Mujahidin. Bisa bilang. Ayo, lihat sini. Hilang kan? Kelihatan enggak? Enggak, ada dihapus. Habis. Yang tak terlihat disebut ghaib namanya. Makhluk ghaib, makhluk tak terlihat. Sifat ghaib, sifat tak terlihat. Pertama kali kita diminta beriman kepada Allah karena tak nampak dalam pandangan maka sifatnya gaib. Turunlah Quran surah 2 ayat alladzina yu'minuna bil gaib. Kembali kepada zat yang sama. Sekarang masukkan semua nama yang dipertuhankan. Silakan masukkan. Ambil contohlah. Enggak usah yang ada sekarang, entar keluar sini dari tersangka saya. Contoh Firaun, kan Firaun ngaku Tuhan kan? Kata Firaun ana rabbukumul a'la. Tulis nama Firaun. Firaun. Boleh pakai tulisan Arabnya, Fir'aun. Yuk, hapus hurufnya satu-satu. Hapus. Jadi apa? Fir'aun. Sama mana dengan yang tadi? Tidak, hilangin fa-nya. Raun. Hilangin i-nya. Raun. Ra-un. Hilangin ra-nya. Aun. Aun. Hilangin ra-nya. Un, hilangin semuanya, dah tenggelam di laut, udah habis. Itu bedanya makhluk dengan Tuhan. Jadi gampang kata Allah, kamu gak usah mikir tinggi-tinggi. Saya kasih nama saya aja deh satu, bandingkan. Kalau Tuhan pasti beda dengan makhluk, pasti beda. Kalau Tuhan sama dengan makhluk, maka semua makhluk berpotensi jadi Tuhan. Logis ya? Pasti beda. Tuhan dengan makhluk pasti beda. Kalau makhluk berpasangan berarti Tuhan gak boleh berpasangan. Kalau makhluk melahirkan, Tuhan gak boleh melahirkan. Kalau Tuhan kemudian punya kekuatan, maka makhluk mesti lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Kalau makhluk punya nama, Tuhan punya nama. Nama Tuhan gak boleh sama dengan nama makhluk. Maka contohkan ini, tinggal praktekkan aja. Maka kalau ada yang tidak punya sifat-sifat ketuhanan, maka dia bukan Tuhan. Kalau ada yang mengaku seperti itu, cukup katakan la. Pak. Begini loh Pak, menurut penelitian terbaru, semua agama sama lah. Ayo. Oh, kita harus toleran pada, betul kita toleran. Dan jangan mengajarkan toleransi pada umat Islam. Lakum dinukum waliyadin, toleransi yang paling indah. Kami hormati Anda ibadah, kami tidak akan mencela, karena ada larangan mencela dalam ajaran kami. Kalau Anda ingin mengikuti belajar Islam, silahkan terbentang. Tapi jangan ajak-ajak kami. Lah. Selesai. Yang kami tetapkan hanya Allah, illallah. Dasar itu sederhana Pak. Makanya Nabi gak pernah ngajarin tinggi-tinggi. Oh itu bagi pada sekian bagian. Cukup pahami kalimat ini, maka selesailah urusan kita dalam kehidupan dunia yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya perdebatan pemikiran. Nanti kalau sudah kenal Allahnya, sudah paham, baru diminta oleh Allah untuk membuktikan, benar enggak saya Tuhan? Saya mau tanya pada Anda, yang yakin Allah Tuhan boleh angkat tangan. Baik, sudah turunkan. Yakin Allah Tuhan? Apa pembuktiannya? Ingat, kaidah keyakinan itu butuh pembuktian. Semua yang terkait keyakinan butuh pembuktian. Cinta bagian keyakinan, makanya cinta butuh pembuktian. Ya, saya sering katakan pada perempuan-perempuan dimanapun, jangan percaya kalau ada laki-laki mengatakan aku mencintaimu. Jangan percaya, sayang aku mencintaimu. Ah, saya tadi katakan, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Jalan bareng-bareng, selesai. Sudah, lakukan dengan legal, baik, selesai, tuntas. Nah, iman itu puncak keyakinan tertinggi, makanya la raiba fi. Jangan ada keraguan. Ketika ada keyakinan tertinggi, buktinya pun mesti konkret. Maka teruskan, kembalikan ke konsep tadi. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Fa'budni. Sembah saya. Maka menyembah Allah itu pembuktian bahwa kita itu hamba Allah Tuhan. Ilmu tauhid begitu. Jadi kalau orang yakin Allah Tuhan ya, pembuktiannya apa? Ibadah. Maka ibadah itu diturunkan oleh Allah untuk bisa meyakinkan pada diri kita, kamu benar enggak hamba? Untuk membedakan, kata Allah, saya yang Tuhan, kamu hamba. Kalau status kamu memang hamba, buktikan. Nih, saya suruh nih, sembah, nyembah enggak? Apa bedanya direktur dengan karyawan? Direktur memberikan kemudian keputusan-keputusan. Berikan perintah, kasih aturan, karyawan kerjakan. Untuk membedakan itu tugasnya dibagi. Karyawan bekerja, direktur mengawasi. Lihat, Tuhan Allah, Tuhan kita. Yang makhluk kita. Apa beda makhluk dengan Tuhan? Kata Allah, fa'budni, sembah saya. Makanya ketika Allah minta kita sholat, wa aqimi sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebetulnya untuk bertanya kepada kita, kamu Tuhan apa hamba? Makhluk apa holik? Nih, saya panggil nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara muadzin, sholat gak? Kalau sholat, berarti kita hamba. Kalau gak sholat, berarti kita menantang diri sebagai Tuhan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika iblis tidak mau sujud, Allah murka. Bukan karena gak sujudnya. Karena orang gak sujud, semuka bumi pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kata Allah, karena ini perintah saya. Kamu Tuhan. Jangan baca sampai Al-Baqarah aja, ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar, sombong, gak mau sujud, enggan. Kenapa sombongnya? Baca Al-A'rafnya, Quran surat 7-nya, ayat 11-13. Terutama di ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjud idh amartuk. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, iblis. Kenapa ente gak mau sujud? Saat saya perintahkan, sujud ini bukan karena sujudnya. Enggak sujud semuka langit dan bumi enggak akan menurunkan satu saya sebagai Tuhan. Tapi ini perintah saya, idz amartu. Kamu melanggar ketentuan saya, kamu Tuhan. Qala ana khairum minhu. Ya Allah, saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Bukan levelnya yang tinggi menyembah pada yang rendah. Kata Allah, bukan masalah sujudnya. Kamu sudah menantang saya sebagai Tuhan. Yang melanggar ketentuan saya seakan-akan sederajat dengan saya. Pergi dari sini. Qala fakhruj. Keluar dari sini. Ini sudah ada yang profesional berbuat maksiat, namanya iblis. Jangan bersaing dengan iblis, gak akan menang antum. Makanya di muka bumi ini, yang tidak sholat itu dari kalangan makhluk itu cuma setan. Setan itu jangankan sholat, dengar suara adzan. Abu Dawud dengan hadis 857. Idza udzina fa fara syaitan wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit. Kalau bahasa hadis, dia terkentut-kentut. Kalaupun ada baunya, dia gak mau cium, saking benci dengan suara adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, pergi. Gak mau dengar. Makanya kalau ada orang gak mau sholat atau bahkan benci dengan suara adzan, patut diduga bahwa dia... Saya gak bilang itu, awas ya. Yang sebelah sini nih pak, sebelah sini. Bukan saya. Patut diduga bahwa dia terpengaruh oleh setan. Itu, setan. Melihatnya kesini lagi. Paham ya? Itu kan sederhana, itu ilmu namanya. Nah kalau sudah kenal dengan Allah, sudah tahu. Awal-awal itu dilarang dulu. Ini belum paham dengan Allah, takut minta sama kuburan. Makanya ada larangan, kata Nabi, jangan jarak kubur dulu. Karena belum kuat, baru ditinggal sudah meratap. Takutnya nanti meratap-ratap, minta-minta dan sebagainya. Tapi setelah kuat, setelah paham Allahnya, bisa bedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Bisa berdoakan, mana minta, mana mendoakan, mana didoakan. Bisa membedakan mana yang harus diminta, mana yang tidak diminta. Maka muncullah kemudian fikih. Baru kemudian muncul caranya. Ya Allah, sekarang saya pengen ibadah. Saya tahu saya manusia, saya bukan setan ya Allah. Sekarang saya tahu saya hamba, saya bukan Tuhan ya Allah, saya ingin ibadah. Maka turunlah kemudian caranya, cara itulah yang disebut dengan fikih. Diaturlah kita sholat, diatur kita puasa, diatur kita bermuamalah. Nah, gak bisa menghukumi fikih dengan ilmu tauhid, itu beda. Kalau tauhid, hitam putih. Kalau fikih lain, itu hukum terapan, ada lima hukum nanti. Ya'tarihil ahkamul khamsah. Ada lima hukum terapan, tengah-tengahnya mubah. Tarik ke kiri jadi makruh, kiri lagi jadi haram. Ke kanan kemudian jadi sunnah, kanan lagi jadi halal. Wajib. Mubah, sunnah, wajib. Tarik kiri makruh, haram. Tengah-tengah lima itu. Jadi gak bisa anda menghukumi hukum fikih dengan hukum-hukum misalnya terapan dari tauhid, mustahil. Saya kemarin diundang untuk, apa itu launching? Film Hayya namanya. Hayya di bioskop. Ramai orang. Gitu kan? Saya senyum aja, saya tinggal tidur aja lah gitu. Karena gak paham menghukumi hukum fikih dengan hukum tauhid. Apalagi ujung-ujungnya udah gak jelas. Ini ustaz mengarahkan pada film religi di bioskop. Siapa yang nonton film religi, Joni? Saya gak nonton film religi. Seumur umur gak pernah saya nonton film religi. Jangankan di bioskop, TV pun gak saya tonton. Pernah saya. Itu yang bikin teman-teman ustaz. Buat apa membantu Palestina? Kerjasama dengan sinias muslim, aktivis-aktivis yang sering ke Palestina, melihat ada sesuatu yang harus dibantu di sana. Maka disupportlah kemudian, dari mereka riset, dikeluarkan, diperkenalkan ke masyarakat, dibuat bahaya. Makanya yang diundang satu ustad-ustad, yang diundang itu dubes Palestina, dubes negara Arab, dari Dewan, diundang, ente mungkin gak diundang. Jadi ngira saya nonton film religi. Hukumnya fikih, hukum fikih itu tidak dihukumi tempat, yang dihukumi itu perbuatan. Al-hukmu yaduru ma'illati fil mukallaf. dalam perbuatan. Makanya taklif yang dihukumi bukan bendanya. Begitu Stephen kalau ngaji. Hukumnya apa? Hukum ke bioskop, lihat inletnya. Ada apa di situ? Jadi ada tempat yang melekat dengan keharaman, ya. Ada tempat yang tak taril ahkamul khamsah. Ada lima yang diterapkan di situ. Misal, tempat agama orang lain, toilet, pasar, jelas hukumnya. Najisnya ada, makanya gak bisa sholat di toilet. Jelas. Gak bisa ibadah di tempat misalnya agama lain. Makanya Umar menolak keluar supaya nanti tidak menjadi hukum di kemudian hari. Bioskop ini bagaimana? Coba dicek, tempat maksiat bukan. Kalau memang maksiat, seperti tempat misalnya mohon maaf, ya, wanita-wanita malam, macam-macam, jelas seperti itu maksiatnya. Jadi gak usah nonton ke situ. Saya kan cuma partisipasi nonton aja, gak bisa, ngapain nonton di tempat bordir. Haram hukumnya jelas. Tempat ini jelas gak haramnya? Apa benar perbuatan haram terjadi di situ? Kalau memang haramnya jelas di tempat maksiat, lampu digelapin, maksiat semua, haram masuk situ. Tapi kalau Anda diundang nonton, yang nonton para ustadz, yang ngelihat para dubes, yang ngelihat anggota dewan, ya lampu digelapin bagian belakang yang gak ada sentuh-sentuhan, yang sini dubes, sini DPR, kan mau pegang-pegangan, layar muncul, kalau terangnya gak kelihatan, Sep. Kumaha tuh, ya. Nah, makanya cek dulu, saya tuh begini ya, kalau yang seperti ini aja gak bisa menilai hukum, maka bagaimana menyimpulkan hukum agama? Anda yang begini aja gak bisa jawab, yang begini aja terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan hukum, bagaimana menyimpulkan hukum-hukum yang pasti, bisa bermasalah. Bahkan keluar Ustaz Adi mengajak film religi, siapa yang nonton film religi? Berarti Anda dalam menyimpulkan hukum selalu tergesa-gesa seperti itu. Kalau dalam seperti ini saja Anda tergesa-gesa, bagaimana dengan hukum-hukum fikih terapan yang lainnya? Ini sering banyak salahnya. Maka yang seperti itu saya sering banyak mengabaikan aja. Udahlah, saya tinggal tidur aja. Tinggal tidur. Ada guru kami itu sudah sepuh tapi kelihatan muda aja. Begitu ditanya, Syekh, kenapa Anda terlihat energik? Bertanya. Saya itu kalau ada orang awam bertanya dan ingin membenarkan sesuatu, saya bilang aja kamu benar daripada capek. Pak Imam Syafi'i, ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuhu wa jadaltu jahilan illa ghalabani. Aku tuh kalau berdiskusi dengan orang pintar, senang aku banyak argumentasi. Tapi kalau diskusi sama orang bodoh, aku ngaku kalah aja deh. Capek gitu lama. Nah, jadi saya ingin sampaikan hukum terapan berbeda. Jelas ya? Di bagaimana cara mendalami hukum fikih ini? Apa yang dimaksud dengan fikih? Seperti apa kita mempelajarinya? Bagaimana terapannya? Ini pun baru dasar. Karena ada yang ketiga akhlak, ada yang keempat tasawuf. Kapan kita mendapati semua? Insya Allah di edisi berikutnya. Ya, ini cukup sampai kesempatan di sini dulu bahasan kita supaya mudah diamalkan. Dan insya Allah kita akan sambung kembali di pertemuan berikutnya dalam kajian yang kedua tentang makna fikih dan terapannya dalam ibadah serta nilai-nilai akhlak yang melekat kepada. Bocorannya begini, lihat bocorannya nih. Sholat tuh fikih tauhid. Fikih tauhid, dia yakin dengan Allah. Nah, orang mau sholat bagaimana caranya? Ada ilmunya. Nah sekarang kalau sudah paham ilmunya, orang sholat. Tapi belum tentu sholatnya dengan akhlak. Beda. Orang sholat dengan akhlak, bahkan ada yang sebelum datang cari baju bagus dulu. Quran surah 7 ayat 31. Cari wangi-wangian dulu, akhlak kepada Tuhan. Ada yang paling dahsyat tasawuf. Kalau lihat anak kecil, mau marah itu susah. Anak Anda nunggu-nunggu, tiba-tiba dia berbuat salah. Gak akan marah dia. Lisan gak akan marah, tangan gak akan pernah mukul. Kenapa? Karena dia melihat yang lebih muda daripada dia. Itu lebih dosanya. Nak, kamu masih 6 tahun, dosa masih sedikit, balik juga belum. Saya udah 40 tahun, banyak dosa. Mau marah kepada yang sedikit dosa, rasanya gak bisa. Ngelihat ke atas, ngelihatnya banyak amalan. Masya Allah 50 tahun, salah. Tapi kan masih banyak amalnya dibanding saya baru 30 tahun. Sholat pun baru 20 tahun, dia sholat sudah 40 tahun, pahala dia lebih banyak dibandingkan saya. Masa salah sedikit mau saya jelek-jelekin? Salah. Itulah ilmunya. Dan kalau sudah dapat ilmu itu, hidup tuh enak. Ingat gitu, mudah jalan, lihat jam mati nggak gerak-gerak, insya Allah besok gerak. Lihat jam gerak, jihad, jalan, insya Allah, insya Allah. Ya, saya nanti insya Allah tambahkan jam di sini. Ya, insya Allah saya tambahkan. Saya berikan pengumuman yang pertama, teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Wala Muhammadiyah yang telah memberikan fasilitas untuk malam ini. Muhammad itu sifat sosial dari kata Mahmud. Superlatifnya Muhammad. Sedangkan Ahmad itu sifat vertikal, ritual, hubungan dengan Allah. Bentuk tunggalnya Hamid, bentuk sifat superlatifnya Ahmad. Jadi kalau ada orang punya hubungan baik dengan sesama, dia jujur, senang memberi, ya, senang kemudian berbagi, tawadhu, sabar, itu disebut dengan Mahmud kalau dia satu sifat. Kalau berkumpul seluruhnya disebut dengan Muhammad. Nabi Muhammad SAW kenapa disebut dengan Muhammad? Karena sifat yang sangat luar biasa. Jangankan pada manusia, kata beliau, hewan pun mesti baik adanya. Kalau mau sembeli, kata Nabi, idza dzabahtum asinud dzibah. Kalau pengen sembeli, baguskan sembelian, tajamkan pisaunya supaya hewan itu tidak merasakan sakit yang berlebihan. Pada hewan, tajamkan. Ditajamkan itu bukan untuk menyakiti, tapi menyayangi hewannya. Dan bahkan ada larangan, jangan pernah mengasah pisau di depan hewan yang akan disembeli. Oh, hati-hati. Kandidat selanjutnya, lihat nih, ya, tajamin, nggak boleh. Lagi. Nggak boleh. Ya, jauhkan, jauhkan. Pada tumbuhan dalam suasana perang, kata Nabi, jangan rusak tanaman. Makanya saya sering berikan fatwa. Kemarin saya berikan fatwa depan Masyaikh Al-Azhar. Jika Nabi melarang merusak tanaman dalam suasana perang, padahal perang begitu dahsyat, berkecamuk, bahkan tumbuhan nggak boleh dirusak, maka dosa besar. Ada orang yang membakar hutan, menimbulkan asap, menggunduli tanaman dalam keadaan damai. Dosanya besar. Karena dalam keadaan perang pun harus dijaga. Ini keadaan damai dibakar. Dosa besar. Dosa besar. Muhammad, berbaginya luar biasa. 100 ekor unta dalam pembagiannya. Memberinya luar biasa, kalau perlu beliau suapi. Muhammad. Tapi dalam saat yang bersamaan pun, Allahu Akbar, ibadahnya nyaris terkena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebut dengan Ahmad. Tahajudnya di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010 itu rakaat pertamanya, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya bagus dan panjang bacaannya. Hudzaifah penasaran, ikut di belakang Nabi, ternyata rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Abdullah bin Mas'ud ikut di belakang Nabi besoknya penasaran, ternyata 100 ayat dikira ruku lewat 286. Dikira ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira ruku nyambung An-Nisa 176 ayat baru ruku. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Besoknya enggak pada ikutan lagi. Ya. Karena aku khawatir menduga kapan rukunya, katanya. Dan bukan karena enggak kuat berdirinya, tapi aku selalu menebak kapan rukunya sehingga mengganggu aku untuk khusyuk dari diriku sendiri. Baik. Ahmad. Makanya Nabi Isa kenapa menyebut dengan Ahmad bukan Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu sudah masyhur dengan sifatnya. Dan ternyata di zaman Nabi Isa ada ramalan bahwa Nabi terakhir itu punya sifat yang sosial yang tinggi, kasih yang tinggi. Nabi Isa itu mirip dengan Nabi Muhammad di sifat kasihnya. Makanya ajarannya dan kasih. Ajaran sosial. Lewat dengan muridnya 12 itu. Kemudian di pinggir kali ada bangkai binatang, anjing yang sudah busuk. Muridnya berkata dengan menutup hidungnya, guru bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihissalam, Yesus al-Masih. Kata Nabi Isa, duhai, putih bersih giginya. Kata muridnya, kenapa guru? Kan bau bangkainya. Kata Nabi Isa, putih bersih giginya. Sungguh, apa yang ada di pikiran itulah yang akan dikeluarkan di lisan. Pendekan itu yang keluar. Jadi kalau pikirannya buruk, yang keluar ya buruk. Kalau pikiran baik, yang keluar ya baik. Dari sini muncul kata-kata mutiara, teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Kalau ada kopi, keluar kopi. Kalau ada susu, keluar susu. Maka setiap orang yang baik, mesti ada ajaran nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Nabi Isa punya sifat yang serupa dengan Nabi Muhammad. Diduga beliau, Nabi terakhir, kata Nabi Isa, bukan saya. Kata beliau, wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Rasul terakhir akan datang sifatnya lebih hebat dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya termasuk saya. Lebih hebat dibanding saya. Karena walaupun nabi ini punya sifat sosial yang tinggi, sayang yang tinggi, tapi ibadahnya enggak bisa disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga, dijaga dari kesalahan, masih sanggup kemudian tahajud malamnya sampai bengkak kakinya. Jaminan surga sudah ada. Satu-satunya nabi sebelum wafat surganya sudah dijamin dengan turunnya surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal Muhammad, sungguh kami telah jaminkan surga, limpahan yang banyak untukmu. Nabinya belum wafat, kalimat surganya sudah turun. Tidak menghentikan ibadahnya sampai bangun, sholat, rakaat pertama, bengkak kakinya. Umat surga belum jelas, hisab menegangkan. Amalan kemudian juga berantakan. Cita-citanya surga Firdaus yang paling tinggi. Bangun malam, bengkak matanya. Kenapa Syekh Ahmad Dahlan memilih Muhammad bukan Ahmad? Karena dalam pandangan beliau, Ahmad itu sudah jelas aturannya. Sholat, pasti sholat. Hubungan dengan Allah itu jelas. Praktek aktualisasi dari hubungan dengan Allah secara garis horizontalnya, itu yang belum maksimal dalam kehidupan kemanusiaan kita. Makanya beliau kemudian memasukkan ya nisbah di balik nama Muhammad. Hamadi, pakai sifat di ujung dengan tak sifat. Muhammadiyah. Dibuatlah persyarikatan di 18 November 1912, dibikin itu dengan nama Muhammadiyah, diharapkan semua yang terlibat dalam persyarikatan ini mau mempraktekkan nilai-nilai yang melekat pada nama Muhammadnya. Karena itulah ketika beliau kajian tafsir yang dipraktekkan nama Muhammad, bukan Ahmad, Muhammad. Tafsir Al-Ma'un, begitu dibahas. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yadu'al, yaitu wala yakhubdu ala ta'amil, fawailul lil, alladhinahum an salatihim, alladhinahum yura, wayamna'unal, dan enggan memberi dengan barang yang berguna. Langsung dipraktikkan sifat Muhammad di situ. Dengan ya nisbah, ikut kepada ajaran Nabi, tak sifat-sifat sosialnya. Dibuka pakaiannya, keluarkan harta berharganya, dibagikan, ajak muridnya. Kayak jangan heran kalau Muhammad, dia dakwahnya bergerak lebih banyak di bidang sosial. Bangun pusat pendidikan, ada panti, ada rumah sakit, ada PKU, ada macam-macamnya. Itu bagian dari sunnah yang dihidupkan dengan nama tadi. Ya, dan beliau keturunan Nabi, Habib itu. Habib Ahmad Dahlan, nama aslinya Muhammad Darwish. Datang kemudian ke Mekah, belajar di Mekah dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang kemudian menjadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Kiai Gerbek, ya, bin Maulana Ishaq. Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan dari Al-Husain, Al-Husain adiknya Al-Hasan, Al-Hasan anaknya siapa? Ali bin Abi Talib, suaminya Fatimah Az-Zahra bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan khawatir, ikut Muhammad, ikut Nabi. Ikut Nabi, tapi apa yang diikuti? Jangan sampai ada orang masuk persyarikatan. Syarikat itu bersama-sama, ayo bareng-bareng. Bersama-sama lebih bagus daripada sendirian. Makanya beliau lebih senang dengan sebutan persyarikatan-persyarikatan dibandingkan dengan organisasi. Karena saya tidak ingin menjadi nama saya tertuliskan. Muhammadiyah wilayah, Muhammadiyah daerah, Muhammadiyah cabang, dan seterusnya. Tapi buktikan nama Muhammad, sifat keseharian kita. Tampillah kemudian dengan nilai-nilai kebaikan tadi, bangkitkan nilai sosialnya, dan bangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala seperti Nabi pernah mengajarkan kita. Muhammad Darwish dengan sifat sosialnya, Ahmad dengan sifat ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gabunglah di situ antara Ahmad Dahlan dengan Muhammad Darwish dengan sifat persyarikatan Muhammadiyahnya. Itu barangkali yang bisa saya bagi dengan nama yang tadi saya janjikan. Semoga bisa diamalkan. Sedangkan yang lain kita saling bersinergi dan melengkapi. Ya, boleh kita kemudian berorganisasi. Silahkan bekerja sama dengan tujuan yang baik. Di sana nanti ada Persis, di sana ada NU, di sana ada Ahli Irsyad. Silahkan sama-sama yang baik, bersinergi dengan baik. Namun dengan itu semua, kita cintai agama kita, kita cintai Allah dan Rasulnya, dan kita jadikan semua itu sebagai kontribusi positif untuk membangun bangsa dan negara kita. Siap insya Allah? Baik. Terakhir, insya Allah bulan depan itu akan dibuka untuk karantina yang 30 juz 30 hari. Menghafal Quran 30 juz 30 hari. Bukan juz 30 ya, 30 juz. Nah, alhamdulillah angkatan pertama sudah selesai dan masya Allah saya bahagia sekali. Ada yang hafal Quran 24 hari, 25 hari, ya ada yang 30 hari, ada yang sedang pemantapan sekarang, sudah hafal dimantapin lagi. Dan berita baiknya ada ikhwan, ada akhwat. Jadi akhwat nanti di rumah khusus sendiri, ikhwan nanti sendiri. Beberapa bagian tempat ada juga yang kerjasama. Di Wajo itu sudah kerjasama dengan kami. Menyusul kemudian nanti ada Jambi sebagian kesananya. Ada Goa nanti akan ikut. Lampung sudah mulai bergerak. Dan insya Allah kita ini ada target dalam setahun ada 100 ribu penghafal Quran baru. Paling minimal di Indonesia. Dan bulan depan insya Allah ada karantina akbar. Nanti semua boleh ikut. Dan nanti kami berikan cara menghafal Quran di tempat masing-masing. Dalam 30 hari 30 juz. Jika bisa konsisten untuk menegakkan di dalamnya. Ya satu itu. Yang kedua, insya Allah bulan depan pun kami akan membuka kembali program untuk kader ulama. Itu nanti saya akan bimbing langsung selama setahun. Dan alhamdulillah Al-Azhar sudah siap. Kemarin saya ketemu dengan perwakilan Al-Azhar dan Kementerian Luar Negerinya. Kami diundang ke sana. Ada 4 negara yang sudah siap untuk memberikan bimbingan. Satu Mesir dengan Al-Azhar. Kedua Sudan. Ada Om Durman yang Ustaz Abdul Somad kuliah di sana. Dan Tajul Hafidin itu pusat. Jadi kampus intinya Tajul Hafidin. Dia punya cabang. Ada Om Durman ke bawahnya. Dan nanti akan kunjungan ke Sudan. Ya saya dapat honoris causa dari Sudan. Nanti kita ke sana dan mereka siap untuk membimbing para penghafal Quran di kita. Ya ketiga ada kemudian dari Istanbul, ya dan yang keempat ada juga dari Saudi Arabia. Ya nanti ada di Madinah ada 17 orang dai akan datang juga sama memberikan bimbingan dan sebagainya. Jadi saya minta ayo semua supaya nanti punya wawasan yang luas. Kita tahu ini Madinah begini, Mesir begini, Sudan begini, Istanbul begini, ya kemudian Maroko begini. Jadi saya pengen akan lahir ulama-ulama di masa depan karena saya pun akan terbatas. Besok lusa mungkin bisa saja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa Anda duluan, saya belakangan, ya. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Ya, bisa saya terjadi. Atau memang saya duluan, itu mungkin. Duluan mengangkat jenazah Anda mungkin. Ya. Baik ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan kita dukung segala program-program yang baik yang ada di sekitaran kita dan semoga insyaallah ada pahalanya untuk kita semuanya. Saya mohon maaf dan mohon doa untuk semua. Saya tidak ingin apa-apa, hanya ingin mohon didoakan saja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga-keluarga. Dan saya maafkan siapapun yang pernah terkait kesalahan dengan kami. Dan insya Allah mudah-mudahan itu menjadi meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma allimna ma yanfa'una waghfirna bima ta'allamna lin'amala bihi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dapat berita.